Ina, Samantha, Ta, Dei, Sera. AVS Lamongan. Selamat siang. Terbaru bersama Sera ya. Berpikir bila harus memaksa atau berharap untuk apapun itu kaisar mencoba menerima